Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh. At-tauhid lughatan. At-tauhid menurut bahasa dalam masdar wahada yuwahidu tauhidan. Ay ja'ala syai wahidan. Menjadikan suatu menjadi satu. Wa masilahan ma ayyabudu Allah mukhlishan lahu ad-din bi ayfi Allah. Naam, fi uluhiyatih wa rububiyyatih wa asma' wa sifatih. Ayyabudu Allah mukhlishan lahu ad-din. Naam. Bi ayfi Allah subhanahu wa ta'ala fi tauhid uluhiyyah wa rububiyyah wa asma' wa sifat. Ini istilahan. Menafikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar ikhlas dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah rububiyah wa asma wa sifat. Wa hadza la yatahaqqaq illa bi nafi wa itsbat. La ilaha illallah, la ma'budu bi haqqin illallah wa ghairullah in 'ubida la ibatil fabibatil la ma'budu bihaqqin illallah, tidak sembahni hak yang pantas disembah kecuali Allah. Wa ghairullah, selain Allah, in ubida fabibatil. In nafi wa ithbat, menafikan sembahan-sembahan selain Allah dan menetapkan sembahan yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, illa binafi wa isbat wa nafi al-hukum amma siwa al-muwahid, menafikan hukum kecuali kepada al-muwahid Allah subhanahu wa ta'ala yang ditawahidkan, yang diisahkan. Wa isbatuhu lah, yang ditetapkan kepadanya. Naam, karena nafya lam wahdah ta'til, karena menafikan semata itu merupakan ta'til. Menafikan sesembahan atau menafikan rabb-rabb itu termasuk ta'til, meniadakan total. Wal isbat wahdah la yumna lam al musyarakah, dan menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sembahan. Nah, tidak menghalangi atau menetapkan bahwasanya ada Allah, tidak menghalangi. Dari musyarakah. Naam, istirak. Ada sesembahan selain Allah. Famatsalan la yutimmu lil insan tauhid, tidak sempurna seperti seorang tidak sempurna tauhidnya, hatta yasyhadu an la ilaha illallah, sampai menyaksikan tidak sembahnya hak selain Allah. Fa yanfi al-uluhiyyah amma siwallah ta'ala, maka menafikan uluhiyyah yang pantas disembah selain Allah. Wa yathbituha lillahi wahdahu, lam yatabkan uluhiyah ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menafikan sembahan-sembahan selain Allah dan hanya menetapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil istilah arrafal mu'allif rahimahullah ta'ala at-tawhid abikawlihi at-tawhid huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Dan mu'allif mendefinisikan tentang tauhid secara istilah, yaitu ifradullah azza wa jal bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. ay anta budallah wahdah wa la tusyrika bihi syai'a, yaitu kamu beribadah hanya kepada Allah dan kamu tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, bal tafarduhu wahdah min ibadah mahabbah wa ta'ziman wa raghbah wa rahbah, bahkan nah, pengesahan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah merupakan mahabbah, bentuk kecintaan, wa ta'ziman, pengagungan, wa raghbah wa rahbah. Mal farq bainahuma ar-raghbah wa ar-rahbah, la karena qablu, mal farq bainahuma, raghbah bil ilm wa ar-rahbah. Mari yadhkur targhib wa tarhib. Naam, ar-raghbah syai'in marghub wa ar-rahbah li syai'in mahbub, seperti suatu yang dicintai oleh Allah, yang dicintai al-jannah, surga cintai oleh kaum mukminin. Raghbah maksudnya di sana targhib wa tarhib. Fadail amal termasuk al-mahbub. Nah, kemudian peringatan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, ini yang dibenci oleh Allah dan rasulnya. Berat sekali ini, teruskan darasnya. Kurang, nah, jelasannya kurang bagus kalau zukam. Nah, tapi insya Allah ma'adur, insya Allah. Wa muradu asy-syekh rahimahullah ta'ala tauhid alladhi na'am bu'ithat ar-rusul li tahqiqih, dan yang dimaukan oleh asy-syekh rahimahullah ta'ala at-tauhid yang diutus kepada para rasul itu tauhid uluhiyah li tahqiqih, untuk mewujudkannya. Li'annahu alladhi hasal ikhlal bihi, na'am, karena itulah yang menjadi nama khalal, celah, wal khilaf bainar rusul wa umamihim, dan perselisihan di antara para rasul dan umat-umat mereka. Nah, jadi dimaukan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab tadi pengertian dari ifradullah azza wa jalla bil ibadah, inilah tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah tidak ada permasalahan di kalangan orang kufar Quraisy, orang musyrikin di zaman dahulu. Yang menjadi permasalahan nah, adalah tauhid uluhiyah. Permasalahan utama sehingga harus berpisah nah, ar-rusul dengan para kaumnya atau orang-orang yang menyisihinya. Nah, lain halnya dengan sekarang tumbuhnya golongan-golongan baru yang menyatakan nah, tidak adanya tauhid rububiyah, seperti siapa? Seperti golongan apa? Syiah yang menyatakan tidak ada Allah, apalagi Dahriyah, bahwasanya alam semesta ini terjadi karena masa. Nah, karena masa tidak ada Allah. Nah, bukti yang paling utama kalau kita nah, memasukkan jerami dalam air, jerami ma'ruf tidak ada, nah, tidak kelihatan si binatang-binatang. Bagaimana kita tumpuk misalnya yang kita sirami air, akan banyak hewan-hewan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada usaha dari manusia maka tidak terwujud makhluk. Nah, ini karena ada dahar masa Ini bukan karena Allah SWT. Ini banyak. Wa aidan man al-ba'thiyah. Al-ba'thiyah dari Saddam Hussein dan pasukannya. Ba'thi mengingkari keberadaan Allah SWT. Taruhlah Saddam Hussein di televisi masuk melakukan salat, itu hanya sekedar tipuan biar kaum muslimin bantu Saddam Hussein pada waktu itu. Dan banyak juga negara yang memberikan bantuan seperti Yordania, Kuwait, dan Yaman. Mana lagi? Sebagian Indonesia. Nah, memberikan bantuan kepada Saddam Hussein. Allah besar. Wahunaka ta'rif am li tauhid. Di sana ada pengertian tauhid lebih umum. Wahuwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bih. Itu memisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang menjadi kekhususan baginya. Nah, ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bih. Wa anwahu thalatha. Dan macam-macamnya ada tiga. Macam tauhid ada tiga. Sudah kita ambil pembahasan sebelumnya. Ma'ruf. Wa huwa ifradullah ta'ala bil khalq. Yaitu misalnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaan wal mulk dan kerajaan, wa tadbir dan pengaturan. Qala Allah azza wa jalla, Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta atas segala sesuatu. Ini dalil bahwasanya Allah yang menciptakan. Wa qala ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Naam. Apakah ada nam pencipta selain Allah, yarzuqu minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada sekutu, tidak ada sembahan hak selain Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid apa? Rububiyah. Demikian juga di akhir, la ilaha illahu, tauhid uluhiyah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Masjid Rabb. Naam. Di tangannya kerajaan, kekuasaan, kerajaan, kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia adalah zat yang mampu atas segala sesuatu. Ala, ketahuilah, lahul khalq, kepunyaan Dialah ciptaan wal amr dan perkara urusan. Tabarakallah rabbul alamin, masjid Allah. Naam, Rabb semesta alam. Ini tauhid apa? Tauhid apa di sini? Rububiyah. Naam. Sebelumnya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, tauhid. Tauhid apa? Rububiyah wa aidan asma wa sifat. Naam. Ats-tsani tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Itu pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, bi an la yattakhidhal insan ma'allahi ahada. Sehingga tidak manusia tidak menjadikan selain Allah seorang pun ia butuh untuk beribadah kepadanya, kama ya'budullah aw yataqarrab ilaihi, sebagaimana beribadah kepada Allah atau pendekatan kepadanya, kama yataqarrab ilallahi ta'ala, sebagaimana aw yataqarrab ilaihi, kama yataqarrab ilallah, sebagaimana ia mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Ini tauhid uluhiyah. Dalil tadi, fa'alam annahu la ilaha illallah aw la ilaha illahu, la ilaha illallah fa'anna tufakun, dan lain sebagainya. Al-Thalith Tauhidul Asma, Tauhidul Asma wa Sifat, bahwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi al-waridah, yaitu pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya al-waridah yang termaktub nama atau terdapat fi kitabihi wa sunnati rasulihi s.a.w. dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah s.a.w. Wadhalika bi isbat ma asbatahu. Nah, dan itu terjadi dengan menetapkan apa yang Rasulullah, nah, dan sebelumnya yang Allah tetapkan, wa nafa ma nafahu min ghairi tahrif, menafikan apa yang Allah Rasulnya nafikan min ghairi tahrif, tanpa ada perusakan, wala ta'til penafian, nah, wa min ghairi takyif, dan tanpa, nah, takyif mengatakan bagaimana, wala tamtsil, dan tidak pula dengan penyerupaan. Ini tauhid asma wa sifat. Dalilnya apa? Dalil asma wa sifat walillahi asmaul husna, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Wa ayyadan ayyam madadahu min dunillah falahul asma'ul husna. Ayyam madadahu falahul asma'ul husna. Nah, dalam surah Al-Isra. Taib. Wa adhan yang terkumpul dalam tauhid rubiyah wa uluhiyah asma'ul sifat. Dhakarna qabl dalam surah Maryam. Man yakur. Nah, rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'abuduhu wastabil ibadatih. Hal ta'lahu lahu, hal ta'lahu lahu samia. Nah, hal ta'lamu lahu samia. Dalam surah Maryam terkumpul situ tiga tauhid. Nah, rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tauhid apa di sini Indra Ahmad? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Rubiyah fa'abduhu Indra Ibrahim tauhid. Indra ya Abdullah. Yes. Uluhiyah hal ta'ala hal ta'lamu lahu samia inda rahim asma wa sifat. Wa aidan yang terkumpul tiga-tiganya enam dalam surah apa? Al-Fatihah. Bahasa yang memberikan tambahan bismillahirrahmanirrahim itu terkandung tiga tauhid. Bismillah enam dengan nama Allah. Di sini ada minta pertolongan. Naam. Astain bi bismillah. Waktu bi bismillah, pertolongan tauhid uluhiyah. Naam, bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Juga mencakup tauhid rubiyah, Ar-Rahman Rahim, tauhid asma wa sifat. Naam, dalam bismillahirrahmanirrahim. Wa man al-qail, inna ya Ahmad, Al-Qur'an kulluhu tauhid. Man qailu? Anda yang Hasan, andak Al-Qayyim, Al-Quran kulluhu tauhid, Al-Quran semuanya berisi tentang tauhid. Maka termasuk keberuntungan yang besar seorang talib ilm bisa Al-Quranul Karim sehingga bisa mengumpulkan enam dari ketiga-tiganya, tauhid, uluhiyah, warubiyah, wasma wa sifat. Enam. Apalagi bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga orang-orang yang betul-betul hafal dalam Al-Quran Al-Karim akan memberikan dalil melebihi dari orang hanya sekedar bahas. Nah, yang sudah kita jelaskan pada bahasan sebelumnya. Ini sekali lagi, bukan sebagaimana mereka beranggapan di Makkah ini cuma diajarkan tajwid saja dan tidak dipelajari masalah tauhid. Nah, tapi mereka hanya sekedar dongeng, tidak mendengar keadaan yang sebenarnya, sehingga berita-beritanya miring dari sana sini. Nah, baik, kata Ma Powell. Sama juga.